Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih di pembahasan wasatiyah ahli sunnah wal jamaah fi babi wa'idillah bainal murji'ah wal wa'idiyah, sikap tengah ahli sunnah wal jamaah di dalam permasalahan nas-nas yang berisi ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para pelaku dosa besar. Antara kaum murji'ah dan kaum wa'idiyah. Kaum wa'idiyah meliputi khawarij dan mu'tazilah. Telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu keterangan al-imam keterangan asy-syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala tentang jenis-jenis kelompok murji'ah. Kita sudah mempelajari dua di antara kelompok-kelompok tersebut. Beliau menyebutkan mulai dari yang paling parahnya, yakni kelompok yang dikenal dengan apa? Muawiyah Jahmiyah, di mana menurut mereka keimanan itu atas dik indahum anal iman ma'rifah atas dik ma'rifah mujarradul ma'rifah. Jadi semata seorang sudah mengetahui ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia dikatakan mu'min, kamilul iman, yang sempurna keimanannya. Oleh karena itu kata Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, konsekuensi dari keyakinan murji'ah ini tentang iman, berarti iblis, ya, itu mu'min, kamilul iman. Ya, mukmin yang sempurna keimanannya. Dan ini yang paling parah dari kelompok murji'ah. Berikutnya kelompok yang kedua. Siapa Khalid? Karramiyah. Siapa tokohnya? Muhammad ibn Karam As-Sijistani. Apa keyakinan mereka tentang iman? Menurut mereka bahwa iman itu cukup dengan ucapan lisan, ya, meskipun tanpa keyakinan hati. Berarti, ya, konsekuensi dari pengertian mereka tentang iman bahwa orang-orang munafik itu, ya, mukmin kamilul iman. Ini konsekuensi dari ucapan mereka. Kalau keimanan itu sekedar yang terpenting adalah ucapan lisan bahwa saya beriman, ya berarti orang-orang munafikin, mereka yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, menurut Al-Karramiyah mereka adalah orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya. Kita lanjut keterangan Syekh Zaid rahimahullah. Setelah beliau membawakan ayat yang berisi penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang nasib orang-orang munafikin di akhirat, Allah memberitakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka berada di kerak neraka yang paling bawah, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapati bagi mereka seorang penolong pun, menunjukkan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bahkan Allah menggambarkan tentang azab yang mereka dapatkan, mereka mendapatkan yang paling bawahnya, yang paling rendahnya, yang paling menghinakan. Kemudian, kenapa konsekuensi dari ucapan mereka bahwa berarti orang-orang munafikun mukmin menurut keyakinan mereka Karramiyah? Kata Syekh Zaid, li'anna al-munafiqina yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dikarenakan orang-orang munafikun mereka mempersaksikan kalimat syahadatain, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, mereka mempersaksikan yang demikian. Bahkan tidak hanya sekedar ini, kata Syekh, wa yaziduna ala dzalik salatan wa jihadan. Bahkan mereka tidak hanya sekedar mengucapkan syahadatain, yang menurut keyakinan Karramiyah semata syahadatain, walaupun tidak beramal-amalan apapun, itu sudah mukmin. Ya, sementara mereka orang-orang munafikin tidak hanya sekedar mengucapkan syahadatain, bahkan mereka menambah dengan amalan-amalan anggota badan seperti sholat yang disebutkan di sini. Ya, meskipun kita tahu bahwa sholat bagi mereka ini sesuatu yang berat. Lebih berat lagi di antara sholat-sholat tersebut yang Allah syariatkan di malam hari ketika manusia tidak melihatnya. Ini sholat isya dan sholat subuh. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Afqalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya wa sholatus subuh." Sholat yang lebih atau paling berat dirasakan oleh orang-orang munafikin adalah sholat isya dan sholat subuh. Menunjukkan bahwa sholat-sholat yang lainnya juga berat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan mereka ketika hendak sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk menunaikan sholat, maka berdiri dengan malas-malasan. Tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Dikarenakan tidak ada keimanan pada mereka. Mereka melakukan itu semua hanya semata untuk mencari keselamatan di dunia. Ya. Tidak ada keimanan yang mendasari amalan mereka. Kemudian, wajihadan. Bahkan mereka juga berjihad. Walakin gharaduhum min wara'i dzalika, akan tetapi tujuan mereka di balik semua itu, ya di balik mengucapkan syahadatainnya, di balik salat yang mereka lakukan, ya di balik jihad yang mereka lakukan, adalah hifdzu amwalihim wa a'radihim wa dima'ihim. semata untuk menjaga harta-harta mereka. Menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Dan menjaga darah-darah mereka. Itu saja. Jadi ini tujuan mereka. Ya, bersyahadatain. Salat di belakang Nabi. Berjihad bersama Nabi. Karena mereka tahu. Rasulullah SAW. Ya, telah menyatakan. Umirtu an uqatilan nas. Hatta. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika 'asaw min dimahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla. Sehingga dan ini akhirnya ya mereka mengucapkan syahadatain, mereka salat di belakang Nabi, bahkan mereka ikut berjihad untuk tujuan duniawi semata. Yani terjaganya darah, harta dan kehormatan mereka. Dan mereka menyangka bahwa apa yang dengan mereka tempuh tersebut mereka tersembunyi dari manusia. Kemudian kata Syekh Zaid, "Ghairu annallaha fadhahahum fi katsirin minal ayat." وَذَكَرَ صِفَاتِهِمْ فِي سُورَةٍ كَامِلَةٍ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membongkar tentang hakikat mereka di sekian banyak dari ayat-ayatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka, tentang sifat-sifat mereka dalam satu surat secara sempurna. Dan ini dalam surat yang disebutkan ayat pertamanya di sini, idza ja'akal munafiqun. Ya, qalu nashhadu annak yashhadu nashhadu innaka larasulullah wallahu yashhadu. Ya. Innaka larasulu wallahu ya'lamu innaka larasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Di satu surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat orang-orang munafikun. Demikian juga kata Syekh, wa fi surati Taubah. Demikian pula pada surat At-Taubah. Min sifatihim asy-syai' al-katsira. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat mereka sekian banyak perkara. Hatta sumiyat al-fadhihah. Sampai-sampai surat Taubah atau surat Bara'ah ini dinamakan juga dengan surat al-fadhihah. Surat yang membongkar. Kenapa? Li'annaha fadhahat al-munafikina. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala ini pada surat ini membongkar tentang hakikat orang-orang munafikin. Demikian pula pada awal dari surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin al-muttaqin. Ya, di awal dari surat Al-Baqarah ini pada 4 ayat yang pertama. Kemudian menyebutkan tentang orang-orang kafir pada 2 ayat berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafikin pada 13 ayat berikutnya. Kenapa? Ketika menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafikin jauh lebih banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dibandingkan sifat orang-orang kafir. Ini semua menjadi pelajaran bagi kita, menunjukkan bahwa bahaya yang ada pada mereka jauh lebih besar dibandingkan bahaya yang ada pada orang-orang kufar. Karena mereka menampilkan diri sebagai kawan, tapi mereka hakikatnya adalah lawan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala merinci penjelasan tentang sifat-sifat mereka ya, lebih banyak dibandingkan rincian tentang sifat-sifat orang-orang kufar. Kemudian fa'indal karramiyah al-murjiyah annahum dakhiluna fil iman, maka di sisi al-karramiyah al-murjiyah, golongan dari kelompok murjiah yang disebut karramiyah, mereka orang-orang munafikun masuk dalam cakupan iman, bahwa mereka adalah orang-orang mukminin. Karena menurut orang-orang karramiyah, ya, keimanan itu definisinya adalah, ya, semata pengakuan dengan lisan. Itu sudah dikatakan mukmin. Kemudian berikutnya Syekh Zaid menyatakan wal Mu'tazilah. Jadi beliau, ya, menyebut tentang Mu'tazilah. Jadi setelah menyebut tentang Murji'ah, ya, melompat ke Mu'tazilah. Ya. Kemudian nanti beliau akan kembali ke Murji'ah. Tapi kita ketahui bahwa apa yang tulis di sini adalah tafrid, ini transkrip dari durus beliau pada pembahasan, yakni kitab, ya, Akidah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Sehingga namanya tafrid ini berbeda dengan, ya, yakni ta'lif. Ya, susunannya terkadang lompat-lompat. Wal Mu'tazilah arrafu al-imana bi annahu i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa 'amalun bil jawarihi walakin la yazidu wa la yanqusu. Mu'tazilah mereka menyatakan tentang definisi iman bahwa keimanan adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Akan tetapi di sisi mereka iman bukan sesuatu yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian kata beliau, fahum bihadat ta'rifi lil imani murji'ah. Sehingga mereka dengan ta'rif iman demikian, Mu'tazilah pun, kata Syekh, murji'ah. Ya, dari sisi pandang mereka bahwa iman tidak bertambah dan berkurang. Ya, bersamaan di sisi yang lain, Mu'tazilah, ya, mereka termasuk dari kaum wa'idiyah. Ya, ada sifat pertentangannya dengan murji'ah. Di sisi mereka menghukumi bahwa pelaku dosa besar itu keluar dari ya, bingkai keislaman. Ya. Tetapi mereka tidak mau untuk secara tegas menyatakan apa? Kafir. Ya, sudah keluar dari Islam, tetapi kalau ditanya apa hukumnya, muslim apa kafir? Ya. Sudah difonis keluar dari Islam, tapi mereka tidak berani untuk menyatakan bahwa pelaku dosa besar kufar. Kemudian diberilah suatu posisi al-manzilah atau sahibul manzilah bainal manzilatain, yakni seorang pemilik kedudukan di antara dua kedudukan, antara muslim dengan kafir. Kemudian wa ta'ifatun ukhra min al-murji'ati arrafu al-imana bi annahu nutqun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi. Kelompok lain dari bagian kelompok murji'ah, kelompok yang lain ini mendefinisikan iman bahwa iman adalah nutkun bil lisan, yakni ucapan atau persaksian dengan lisan, wa'tiqadun bil qalbi, dan pengakuan, yakni keyakinan dengan hati. Ya, jadi kelompok yang lain dari kelompok Murji'ah ini memisahkan amalan dari iman. Ya, mereka menganggap bahwa amalan bukan bagian dari iman. Kata Syekh Zaid, wa fassalul amala an musammal iman. Mereka memisah amalan dari pengertian iman. Wa in kanu yuwafiquna ahla sunnati wal jama'ati fi anna al a'mala yusabu ala as-salihi minha wa yu'aqabu ala as-sayyi'i minha. Meskipun mereka, jenis kelompok Murji'ah ini, mencocoki ahlus sunnah wal jamaah dari sisi bahwa amalan-amalan, jika itu amalan yang salih maka akan diberi pahala, dan jika itu adalah amalan yang sayyi, amalan yang jelek, maka pelakunya akan dihukum. Hadhihi ashharu at-tawa'if allati waqa'at fil irja', dan ini adalah kelompok-kelompok yang paling masyhur dari kelompok-kelompok yang berpemahaman Murji'ah. Ya, adapun yang terakhir dari yang disebutkan ya oleh Syekh Zaid di sini, ya, apa yang dikenal oleh manusia dengan sebutan Murji'atul Fuqaha. Jadi yang dimaksud adalah ashab atau para murid Al-Imam Abu Hanifah. Ya, para murid Al-Imam Abu Hanifah. Di mana di antara pendapat ya yang terkenal dari Abu Hanifah tentang permasalahan iman demikian. Dan ini perkara yang ya menyimpang ya dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan ini perkara yang sekali lagi keliru. Ya. Meskipun sebagian menganggap bahwa pada hakikatnya perbedaan-perbedaan yang sifatnya lafzi. Ya, perbedaan lafaz saja. Tetapi kenyataannya ya perbedaan tersebut bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Ya. Karena bagaimana tidak ya keimanan yang tercakup di dalamnya amalan soleh atau amal yang itu merupakan pertanda yang menunjukkan kesungguhan keimanan kemudian dipisahkan dari bagian iman. Sebagian manusia menganggap atau mengistilahkan murji'atil fuqaha ini dengan murji'ah ahli sunnah. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ya mengingkari penamaan yang demikian karena tidak bisa disatukan antara pemahaman irja' atau murji'ah dengan ahlus sunnah. Ya, murji'ah kelompok yang sesat. Ya, adapun ahlus sunnah adalah kelompok yang terus di atas al-haq. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara yang menjadi dalil mereka, kenapa mereka memisahkan amalan dari iman, ya, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan padanya, ya, al-iman dan amal salih. Ya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Ya. Kemudian dari situ mereka berpandangan berarti setelah disebutkan iman, kemudian disebutkan amalan, berarti amalan ini bukan bagian dari iman karena disebutkan tersendiri. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Ya. Tidak berarti ketika disebutkan sendirian, amalan bukan bagian dari iman. Bahkan jika kita lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, dan riwayat yang lain bid'un wa sittuna syu'batan, bahwa iman itu ada 70 cabang lebih. Dalam riwayat yang lain, iman ada 60 cabang lebih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan fa afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Kemudian beliau menyatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Nabi menyebutkan tentang sekian jumlah dari cabang-cabang keimanan, kemudian menyebutkan di antara bentuk-bentuknya, ya, fa afdhaluha qaulu la ilaha illallah, ini yang sifatnya qaul, ucapan. Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Ya, paling bawahnya, paling rendahnya di antara cabang keimanan adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dari jalanan, baik yang sifatnya hissi, ya, bahaya yang sifatnya hissi, duri, atau yang semisalnya, disingkirkan dari jalan. Ini bagian dari keimanan. Dan ini meskipun disifat sebagai adnaha, tetapi keutamanya sangat besar. Karena Nabi SAW dalam sebagian riwayat yang lain menyebutkan bahwa seorang masuk ke dalam jannah sebabnya gara-gara dia menyingkirkan, ya, pohon yang merintangi jalanan. Kemudian kita lihat di sini, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah amalan apa? Anggota badan. Ya, menunjukkan dari sini bahwa amalan itu bagian dari iman. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan cabang dari keimanan. Menunjukkan dari hadis ini bahwa iman meliputi ucapan lisan, amalan anggota badan, dan keyakinan hati. Ya. Kemudian bagaimana jawaban terhadap mereka, yakni Murji'ah yang misalkan amalan dari iman dengan anggapan karena disebutkan secara sendiri. Maka jawabannya kata para ulama, ya, kita lihat pada ayat-ayat semisal, ya, yang menyebutkan tentang para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr. Kemudian Allah menyatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Pada ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha, pada malam tersebut turun para malaikat dan ruh. Siapa yang dimaksud ar-ruh? Jibril. Jibril malaikat bukan? Malaikat, ya. Jibril disebutkan tersendiri ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh. Ya. Padahal kita tahu Jibril malaikat. Tapi disebutkan tersendiri menunjukkan akan, ya, kemuliaan, keagungan Jibril, ya, dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Sehingga kata para ulama, dengan demikian menunjukkan kepada kita bahwa amalan ini memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam iman. Karena kita bisa mengetahui kesungguhan keimanan seorang dengan apa yang nampak dari amalan. Ya, seorang mungkin mengatakan, ya, saya juga yakin, saya juga cinta, saya juga senang dengan jenggot, ya, dalam keadaan sehari-harinya dia mencukur jenggot, ya, kemudian mengatakan, ya, sebetulnya hati saya juga berjenggot, ya, ya, kita tidak tahu, ya, masalah hati urusan yang tersembunyi, kita hanya diperintahkan untuk mengukur dan menghukumi perkara yang zahir. Kemudian kata beliau, wa ahlus sunnati wal jamaah annahijina nahjas salafi wasatun bainal wa'idiyati wa bainal murji'ah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka kaum yang berupaya untuk berjalan di atas nahjus salaf, di atas jalan salaf, mereka pertengahan dalam permasalahan, yakni nas-nas yang berisi ancaman terhadap pelaku dosa besar ini, antara wa'idiyah, yakni kaum yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, dengan murji'ah, ya, kaum yang menganggap bahwa keimanan seorang tidak terpengaruh dengan dosa apapun, ya, selagi dia menyatakan diri sebagai mukmin, maka dia orang yang sempurna keimanannya. Kata beliau, fa'aqidatuhum annal imana nutkun bil lisani ka qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa qawli Allah azza wa jal qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa li qawli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liman sa'alahu anil Islam qala lahu kul amantu billahi thumma istaqim. Dalam permasalahan iman ini, mereka ahlus sunnah wal jamaah menyatakan bahwa keimanan meliputi ucapan dengan lisan. Jadi beliau menyebutkan satu persatu, ya, sambil kemudian dirinci. Jadi jangan sampai hanya berhenti di sini, ya, tidak berhenti di sini. Keimanan meliputi, ya, ucapan dengan lisan. Seperti ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah kita pelajari, bahwa ini bahkan cabang iman yang paling utama. Kemudian demikian pula pada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yakni qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Katakan oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Demikian pula kepada apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Ya'qub. Ini beriman kepada seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anil Islam. Terhadap, yakni jawaban terhadap seseorang yang bertanya kepada beliau tentang Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepadanya, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini ucapan, ya. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah di atas ucapan ini. Ini perbuatan. Kemudian waqala ba'du al-a'immah, ya, sebagian a'immah menyatakan amantu billah wa bima ja'anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara para imam ahlus sunnah wal jamaah menyatakan, aku beriman kepada Allah. Ini apa bentuknya? Ucapan atau perbuatan? Ucapan. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni wahyunya, ala muradillah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut pemahamannya sendiri. Kemudian wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Ini juga ucapan. Wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnahnya, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, idzan fal imanu 'inda ahli sunnati wal jamaah nutqun bil lisani kama ra'aita wa'tiqadun bil janan. Jika demikian, maka keimanan di si ahlus sunnah wal jamaah adalah ucapan dengan lisan, sebagaimana yang telah engkau lihat dari dalil-dalil di atas. Ini yang pertama. Kemudian wa'tiqadun bil janan, yang kedua keyakinan dengan hati ini, bagian yang kedua dari iman. Wa kam min a'malin salihatin mahalluha al-qulub, berapa banyak dari amal-amal salih tempatnya adalah hati. Ini yang dinamakan dengan al-amal al-qalbiyah, amalan-amalan hati. Qarragbah war-rahbah. Ya, beliau menyebutkan di antara bentuk-bentuk ibadah qalbiyah seperti raghbah, yakni harapan. Kemudian rahbah, ya, takut. Ya, semisal dengan yang setelahnya ini al-khauf war-raja. Ya, takut dan berharap. Wat-tawakkul wan-niyyah as-shadiqah wa ghairuha atau wa ghairiha. Beliau menyebutkan berikutnya tawakal, ya, sikap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh sebab. Kemudian niat yang jujur dan perkara-perkara yang lainnya dari amalan-amalan yang mahalluha al-qalb, yang tempatnya di hati. Termasuk di antaranya dari cabang-cabang iman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang di antara cabang keimanan. Kita tahu bahwa rasa malu itu tempatnya di hati. Kemudian, wa amalun bil arkan. Beliau menyebutkan yang ketiga bagian dari keimanan adalah amalan dengan al-arkan. Apa yang dimaksud dengan al-arkan? Wahia al-jawarih, yakni anggota-anggota badan. Allati tuzawilu biha al-amala, yang dengan anggota-anggota badan inilah menempuh amalan-amalan, melakukan sekian banyak tindakan dan aktivitas. Qas-salati was-siyami waz-zakati wal-hajji wa talabil ilmi wal-amri bil ma'rufi wan-nahyi 'anil munkari wal-jihadi wad-da'wati ila Allahi 'azza wa jalla ila ghairi dzalika minal a'mali shalihah aqwaliha wa af'aliha zahiriha wa batiniha. Kata beliau, seperti salat, berpuasa, zakat, haji, talabil ilmi, ini di antara bentuk-bentuk amalan anggota badan. Amalan-amalan anggota badan di antaranya adalah talabul ilmi. Dan ini bahkan ya, termasuk di antara ibadah yang paling agung. Ya, termasuk jihad. Dan ini jihad yang paling agung. Talabul ilmi. Kemudian, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini amalan jawarih, amalan anggota badan. Kemudian jihad, berdakwah kepada Allah. Dan hal-hal atau contoh-contoh yang lainnya dari amalan-amalan salih. Baik yang sifatnya ucapan-ucapan ataupun yang sifatnya perbuatan-perbuatan yang nampaknya ataupun yang tersembunyinya. Kemudian beliau menyebutkan perkara berikutnya dari definisi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah yang membedakan dari yang selain mereka. Wa yaziru bitta'ah, dan keimanan ini sesuatu yang bisa bertambah dengan ketaatan. Maknanya semakin banyak ketaatan yang ditambah oleh seorang, maka semakin bertambah keimanan, semakin tinggi keimanannya. Kemudian wayang kusubil ma'siyah, dan keimanan ini sesuatu yang bisa berkurang atau sesuatu yang berkurang dengan maksiat. Berikutnya yazidu bitta'at, iman bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Yang dimaksud dengan ketaatan seluruh perkara yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Baik yang sifatnya ya perintah wajib ataupun perintah yang sunnah. Kullama aktsara al-mu'minu minha izdada imanuhu. Maka semakin seorang mukmin memperbanyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, semakin bertambah keimanannya. Wa kullama waqa fil ma'asi, dan setiap kali dia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Wajtaraha sayyi'at, dan dia lancang untuk berbuat perkara-perkara jelek. Naqasa imanuhu, maka semakin berkurang keimanannya. Berhenti sampai di sini, ya. Tidak seperti yang didefinisikan oleh Haddadiyah. Dan Haddadiyah ini termasuk di antara kelompok Khawarij. Tetapi yang disasar oleh mereka, yang dituju oleh mereka para ulama. Ya. Di mana mereka menyatakan wa yanqusu bil ma'siyah hatta la yabqa minhu syai'a. Ya. Dan terus berkurang dengan kemaksiatan hingga tidak tersisa dari keimanan itu sedikit pun. Intinya mereka menghukumi ya kekafiran dengan sebab apa? Perbuatan maksiat. Dan ini menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa mereka orang-orang Haddadiyah di antara kelompok Khawarij yang menghukumi pelaku maksiat ya kafir keluar dari Islam. Ini yang kita pelajari untuk sementara. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita sambung pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.